Maka ini ma'asyiratul rahimakumullah, poin yang ketiga di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.